الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ialah mereka yang biasa dilakukan oleh para perubah berhala, penyembah malaikat, penyembah jin, penyembah makhluk yang kotor, baik yang makhluk maupun yang sudah mati, yang mana mereka mengatakan kami tidaklah bermaksud menyembah orang-orang itu kecuali semata-mata untuk supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Wa yaqulu la ilaha wa yaquluna tisabbi bi Allah wa dan kuhul walau tak bisa memberi sapa untuk kami di sisi Allah dan dengan sebab mereka dekat dengan Allah dan mereka banyak memiliki karamah, kami tidak bisa mendapatkan kedekatan dan karamah dari Allah. Kami telah menunggu di dunia menyebutkan karamah bersumpah lima yakum akwana iman wa'afwana ini wa'afwana ini sebagaimana yang telah diketahui dalam urusan dunia seorang akan mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang dekat jika dia mau melayani pembantu-pembantu raja atau sanak kerabatnya atau orang-orang khusus. Walaupun kemudian dia berdua menolak dia ialah terlihat bukti dan batas kita tetap ilahnya dan kita tetap suci seluruhnya dari awal sampai akhir memberantas pendapat semacam ini. Wata'usu walukopir ahlam wata'usu ala annahum ahdatullah ta'ala. Kitab-kitab ilahi membantah menjelaskan pelaku bahkan menetapkan bahwa mereka itu pada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahiku Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mustafakun ala dhalika min awalihim ila akhirihim. Semua waktu sallallahu alaihi wa sepakat atas perkara ini mulai awal sampai akhir. Nah, terima kasih. Apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tema hari ini dapat diambil beberapa poin penting yang akan kita bicarakan dan kita kupas pada malam hari ini seolah-olah. Yang pertama tentang macam-macam kesyirikan. Kalau kita pada pertemuan sebelumnya telah mengetahui tentang makna terbaik tauhid, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid al-asma wa sifat. Maka pada kesempatan kali ini kita mengetahui tentang macam-macam kesyirikan. Nah, kesyirikan itu ada macam-macam. Ya, tapi seluruhnya kembali kepada tiga jenis kesyirikan. Jadi syirik dalam rububiyah, jadi syirik dalam rububiyah, kemudian syirik dalam uluhiyah, dan syirik apa yang dimaksud dengan syirkun firububiyah? Yang meyakini bahwa ada selain Allah yang mampu mencipta, mampu memberi rezeki, mampu menghidupkan, mampu mematikan, dan mampu melakukan sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang mampu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia meyakini ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat rububiyah, dia mampu menciptakan, mampu memberi, mampu mengatur alam semesta, padahal yang mampu melakukan semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang lain selain Allah yang mampu melakukannya, maka orang ini telah melakukan syirkun firububiyah. Dan ini akan dikupas pada pembahasan berikutnya tentang kesyirikan dalam rububiyah. Kemudian yang dimaksud dengan syirkun firububiyah, ialah mempersembahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di jenazah untuk selain Allah, berdoa yang kepada selain Allah, ya, lain berdoa, lain mendoakan, ya, berdoa kepada selain Allah, berdoa meminta kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Nah, kemudian yang ketiga, syirkun fil asma'i wa sifat, yakni meyakini ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah memiliki kemampuan mengetahui tentang gaib. Kemudian ada yang meyakini selain Allah juga ada yang bisa mengetahui gaib. Maka orang ini melakukan syirkun fil asma wa sifat. Nah, atau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk ini, termasuk syirkun fil asma wa sifat. Nah, seperti ada yang meyakini kekuasaan bulan itu sama dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi telah mengatakan syirkun fil asma wa sifat. Nah, kemudian kalau kita masuk ke luar, poin yang kedua, bahwa kebanyakan umat manusia itu melakukan kesyirikan dalam hal uluhiyah dan rububiyah. Jarang sekali yang melakukan kesyirikan dalam hal asma wa sifat. Dan yang paling banyak adalah melakukan kesyirikan dalam hal uluhiyah. Bagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mu'izz yang berkata, syirkul umam kullan atau kullum nawai syirkul fi'ilahiyah wa syirkul fi'ilahiyah. Kebanyakan umat manusia akan hampir seluruhnya melakukan kesyirikan dalam hal uluhiyah dan rububiyah. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau rahmatullah, kemudian dua kesyirikan ini yang paling baik dilakukan yang kesyirikan dalam hal uluhiyah. Fasyirku fil ilahiyah wal ibadah wal ghalib ala ahli syirki. Syirik dalam hal uluhiyah sebaik-baik dilakukan oleh ahli syirik. Kita berikan dengan apa ini? Syirik dalam hal rububiyah. Hanya urusan nomor satu, manusia-manusia penggemar kesyirikan dia, peminat syirik dalam uluhiyah itu nomor satu. Rasa. Peringkat kedua, syirik rububiyah. Peringkat ketiga, hampir jarang syirik asma wa sifat. Jarang ya. Banyak manusia tahu kalau uluhiyah tidak ada tandingannya ya dalam makna sifat. Banyak dan memang saya tahu bahwa kekuasaan Allah tidak ada yang menandingi ini. Sifat Allah tidak ada yang menandingi ini. Ya? Nah, sehingga syirkul fil asma wa sifat masuk dalam urutan yang sampai dan ketiga. Jarang orang melakukannya. Yang paling banyak syirkul fil uluhiyah. Menyusul yang kedua syirkul fil rububiyah. Menyusul yang ketiga syirkul fil asma. Poin yang ketiga, alasan jahiliyah melakukan syirkul fil-ilahiyah ialah untuk mendapatkan karamah dan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang musyrik jahiliyah dalam melakukan syirkul fil-uluhiyah memiliki alasan untuk mendapatkan apa ini? Syafaat, karamah dan kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak punya keinginan sedikit pun untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pakai logika. Logikanya begini. Saya mau membantu melayani orang-orang dekat saja. Entah itu anaknya, ya, diperlakukan dengan baik. Anaknya aja, ya. Atau teman-teman dekatnya aja. Atau orang-orang penting yang ada di sekitar raja, dengan harapan raja memberi aku kedudukan yang tinggi di sisi logika dunianya begitu ya. Rajanya begitu, orang ini baik sama anakku, orang ini baik sama keluargaku, orang ini baik sama pengawal-pengawalku, orang ini baik sama orang-orang kepercayaanku. Maka biasanya Raja yang tahu benar itu akan menangkap orang ini untuk menduduki pos-pos yang tinggi, ya, atau mungkin orang ini diberi hadiah atau kehormatan, ya, nah, atau penghargaan. Nah, orang musyrik zaman jahiliyah begitu. Mereka cari siapa ya di antara makhluk ini yang memiliki kedudukan yang dekat dengan si Allah. Malaikat, nah, semuanya sepakat. Malaikat ini makhluk yang paling dekat dengan Allah. Kuat, karena sudah rasul. Yang ketiga, orang soleh. Ya. Yang keempat, kita saksi yang baik. Ya. Nah. Sehingga orang musyrik zaman jahiliyah itu mendekati makhluk-makhluk yang dekat ini, ya, memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka, memohon sesuatu yang terbaik kepada mereka, agar nanti di hari kiamat Allah SWT memberikan kedudukan yang dekat untuk orang yang mengagungkan orang-orang dekatnya Allah SWT. Pikiran mereka orang-orang musyrikiyah, Allah akan melihat, ya, oh, sudah menghormati malaikat, baik sama malaikat, tapi Allah menyembah malaikat. Malaikat yang paling dekatku, tapi pula nanti aku akan berikan dia tempat yang dekat di sisi. Oh, bulan, baik sama para nabi dan rasulku, ya, sampai Allah memakan bekas ijakan kakinya para nabi dan rasul, ya, atau sampai manusia uji dengan baik. Wah, tapi orang ini nanti akan seperti sebutan yang dekat, karena baik sama orang dekatku, anggapan orang-orang musyrik. Sudah baik sama orang-orang soleh, sampai Allah makan tanah kuburannya, sampai Allah ajar malam untuk cari wangsa di tempatnya. Saya baik perjuangannya, ya. Nah, dia telah dekat sama orang-orang dekatku, nanti aku beri dia tempat yang dekat di situ. Itu pikiran yang ada di benak orang-orang musyrik jahiliyah, ya, bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang dekat dari Allah SWT harus melalui perantara orang-orang dekat, ya Allah. Sebagaimana kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang dekat dengan raja atau penguasa, harus melalui perantara orang-orang dekatnya raja itu atau penguasa itu. Nah, mereka tidak sadar bahwa menjadikan makhluk-makhluk tadi sebagai perantara dalam hal ini telah melakukan apa ya? Syirkun fil uluhiyah. Nah, bagaimana yang terjadi pada zaman sekarang, ya? Banyak orang yang mendatangi kuburan wali-wali. Kenapa kedatangan yang wali-wali yang biasa-biasa kan didatangi? Tapi itu mereka punya anggapan wali-wali itu orang soleh yang punya kedudukan dekat dengan Allah, sehingga lalu dijadikan perantara agar saya bisa mendapatkan syafaat dari Allah atau barokah dari Allah atau rezeki dari Allah, ya, harus menjadikan mereka sebagai perantara, ya. Nah, kalau kita langsung pada Allah nggak antar, kenapa terlalu banyak dosa, kurang terkenal kesolehannya. Nah, begitu sama dengan terus mengapa banyak orang yang terjatuh dalam syirik fi'uluhiyah. Kenapa? Karena mereka itu secara tidak sadar mengkiaskan Allah dengan raja-raja dan penguasa dunia yang bisa didekati dan bisa diminta hadiahnya atau kehormatannya melalui perantara-perantara dari orang dekat. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan siapa pun ya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan bahwa Allah itu kan ya langsung minta saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Baik, itu poinnya. Jadi sebab orang itu juga menjadi ya, melakukan itu menjadi ya, karena mencapai nah menjadikan orang-orang soleh sebagai tangga untuk mendapatkan kebaikan atau rahmat atau perbuatan kita sesuai dengan Allah. Kemudian kau yang keempat, seluruh kitab ilahiyah atau kitab samawi dari awal sampai akhir membahas praktek-praktek kewajiban tertentu menjalani sholat, qomat atau kedudukan yang dekat di seluruh dunia. Itu aja. Mulai Allah sampai akhir kitab-kitab samawi atau kitab ilahi yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan kesyirikan juga semuanya sama membahas kesyirikan. Khususnya syirkunnya uluhiyah terkecil apa ini? Mencari syafaat kaumah atau kedudukan tinggi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa akidah dan tauhid para nabi dan rasul mulai dari awal sampai akhir itu sama, karena kita mereka ajarannya baik sama dalam bab akidah dan tauhid. Nah, bagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Mu'min yang berfaedah wajib rasul صلوات الله عليه والتفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. Semua rasul صلوات الله عليه sepakat tentang hatinya kesyirikan sejak awal sampai akhir rasul, semuanya sepakat. Baik, sebelum kita lanjutkan berikutnya, nah bisa saya ya wa aminu ajasku fi mahabbatillah ta'ala. Dan asal keikhlasan ialah syirik dalam hal kecintaan kepada Allah Taala. Qala Allah Taala berfirman, yuhibbunahum kafirillah. Mereka mencintai sesembahan selain Allah. Sahihkan mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu kufran liman. Dan orang yang beriman sangatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu bapak ayat 155. Fa'bara subhanahu wa ta'ala annahu ahabba ma'allahu sayyidan ghayrahu kama yuhibbuhu. Fakorita pada mikser mintuni. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa orang yang mencintai sesuatu selain Allah sama seperti mencintai Allah, maka berarti telah menjadikan sesuatu itu sebagai tandingan bagi Allah. وهذا على أساس قولين في الآية أنه يكون الغمر هو الله سليم لما تتفقد فدابت جاء القلب فلا جاء الأقوى فدابت فالله حيثين فوقف رمسكه مجلعي فصلنا الله ملكا سبيلنا المسيح لا يقول سبحانه وتعالى. وهذا هو الأجل المذكور في قوله تعالى ثم الذين تطعوا في ربهم يأكلون. سريعاً يعني مقصدنا معنى الأجل يعني سبحانه وتعالى من قوله تعالى سرعاً لكم أعيبتوا كمجرد أن تغفر ميكا أفعالك سيد ربنا. والمعنى الأجل القولين أنهم يؤمنون به ويرون عباده فيقضون بينهم وبين غيره في الحب والإيمان. معنى يعني من ودفق الغيب لا جاءت ودفق الأداء وهو أمراك تطالب قبل إسرائيل الله سلام عباده مريع من مكان تدفق الله سبحانه الغيب سلام الشفاعة سلام عباده. وكذلك قول المشركين من الله أسمائه تنكفى تشرب الطعام شيخ الناس فقد قال الله يا مريم أكن أخوكن وأخو الدنيا تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ثم الله شوفوا كانوا كلام صدرنا إذن نصوركم برب العالمين كما كنت menyamakan kedudukan mereka dengan Allah Subhanahu Wataala dalam syiar. Surat Al-Araf ayat 97. Wamakul fakta anah dari takdiran lama takun bayna muma bayna wati kaumi rabbahu wa qalqahu. Terus tahu tak pasti bahwa penyamaan antara Allah dan berhala atas perbahan yang lain tidaklah mereka lakukan dalam hal kedudukan Allah berjarak dan khalid mereka. Fa'inyaukan dalam akhbar Allah anjum mukirin akan Allah ta'ala wahdan wa rakuh wa khalidu wa ala ta'ala wa mutiha lillahi mukir wa ala wa mustamawati tabi wa rakuh asyid adil وأنه سبحانه وتعالى والذي يدي ملكوت كل شيء وهو يشير ولا يشاطع. كان الله مخبركم من طلب من رسائله وهو ما في من يقين فالله تعالى سجل جلد من رب ملكة الكتاب ملكة dan mereka meyakini bahwasanya bumi dan apa saja di dalamnya milik Allah saja. dan meyakini bahwasanya kemudian langit yang tujuh Rabb al-Arsy yang agung, dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di tangannya kuasa di dalam sesuatu, Allah yang mengatur dan tidak diatur. Nah, apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muslim yang memahamkan kepada penata itu, ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, sebab Allah menghancurkan umat-umat terdahulu ialah karena asyik kufin uluhiyah yang mereka lakukan. Nah, jadi umat-umat terdahulu seperti kaumnya Nuh dan umat-umat setelahnya rata-rata mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerajuan yang sangat dahsyat, dengan sebab mereka kebanyakan telah melakukan syirkun fil uluhiyah. Ya, tidak semata-mata bohong atau suka tawuran atau bukan sobatan di aku politik, tidak semata-mata. Kalau itu masih kecil sobatan yang menjadikan Allah murka dan menghancurkan umat-umat terdahulu, itu intinya ialah maksudnya baik kesirikan dalam uluhiyah. Nah, maka hati-hati, jangan melihat dosir penampilan orang. Oh, di sini Islam ya, semuanya pakai baju putih-putih ya. Nah, pakai sarung. Nah, ternyata kegiatan mereka adalah syirkun fil uluhiyah, pemuja kubur, pemuja jin, pemuja kris-kris pusaka dan lain-lain. Ini tidak ke tempat yang lain yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena posisi semacam itu yang terjadi pada umat-umat sebelumnya menyebabkan Allah murka dan membinasakan mereka. Nah, termasuk kaumnya Nabi Lut itu gak semata-mata melakukan apa ini. Nah, al-liwa homoseksual lebih mereka juga melakukan apa ini? Syukur dari rumahnya. Ya, bukan berarti kalau ada pernyataan semacam ini menganggap enteng kemaksiatan-kemaksiatan yang terbaru sama masyarakat. Ya, nanti minuman dari klub kongres atau naaf dari jajan jajan menjadi jajan kok sampai jajan jajan klub. Nah, ini. Nah, itu semua yang menjadi sebab kehancuran dan kemurkaan. Cuma yang menjadi sebab kehancuran terbesar makmur sebelum kita, semayoritas ialah dalam apa-apa yang sekon filologi. Nah, saya poin jasa syirkun fil-uluhiyah ialah kesalahpahaman dalam masalah mahabbah Allah. Ya, jasa utama orang melakukan kesyirikan dalam Al-Uluhiyah. Itu karena salah paham dalam tak makam pada Allah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup ya. Mereka cinta sama Allah, tapi cinta juga sama sebab-sebab lain Allah yang bisa makan. Mereka itu masih menganggap Allah seperti apa, masih menganggap Allah sebagai pertahannya, tapi juga baik bersenang-senang sebab yang lain, ya, memberikan cintanya kepada sebab-sebab yang lain. Dan kalau dilihat semua jenis kesyirikan dalam Al-Uluhiyah, kembalinya ke satu, salam mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lepas lebih lagi kita masalah anwa'ul mahabbah, macam-macam cinta, ya, mana cinta tawa'ah, mana cinta yang bisa dihasilkan, ya. Nah, punya kalau saya cinta dalam bapak kita, ya, larinya tidak sama-sama, ya, enak, paham. Tapi juga robot cinta monyet, sebagai bahan pertamanya, ya. Nah, apakah sampai menyentuh ranah hijau atau tidak, ya? Nah, tergantung nanti kelanjutannya, ya, kisah cinta monyet ini, ya. Nah, paham itu. Kemudian poin yang ke tiga, para kejahiliyah itu hanya menyamakan Allah dengan sebab-sebab mereka dalam bab mahabbat Allah. Tiga dalam bab rububiyah. Jadi kalau soal cinta Allah, iya. Cinta yang lain selain Allah, iya. Dalam hal ibadah, ya. Menyembah Allah, iya. Menyembah yang lain juga, iya. Begitu, ya. Sama-sama rasa. Nah, itu kebiasaan orang-orang masyid dalam jahiliyah. Tapi kalau Allah itu sebagai pencipta alam semesta. Sesembahan diakui sebagai pencipta alam semesta. Suka aja. Sejarah yang mencatat semacam itu enggak yang menyamakan Allah dengan sesembahan-sembahan mereka dalam hal lain rububiyah juga enggak ada sejarah dan kecuali jenak sesembahan yang menganggapkan Tuhan dari Allah semangat maka sehingga kita yang kita bahas orang-orang mungkin sama jahiliyah, ya. Nah, mereka itu kesyirikannya itu menyamakan Allah dengan sebagai dalam hal mahabbah cinta, sehingga Allah disembah dalam hal ini disembah gitu loh, ya. Nah, untuk melayani kecintaan mereka yang tertentu. Tapi kalau menyamakan dalam hal rububiyah, tidak pernah mereka lakukan. Tidak ada ceritanya mereka mengatakan Allah penciptaku, ya, hubal atau wata mana, ya, wakil Allah sebagai pencipta sudah enggak ada. Ya, Allah memberikan, ya sudah, mereka tidak akan mengatakan bahwa malaikat, jin atau wali-wali pemberi rezeki kami enggak mungkin. Tapi sudah iya, karena mereka mengakui tauhid terhubungnya yang mereka lakukan itu tauhid terhubungnya dalam hal menyamakan cinta antara Allah dan yang disebut Allah Taala. Baik. Kemudian poin yang keempat. Macam-macam mahabbah dari hukumnya. Yang pertama disebut dengan mahabbatul ibadah. Mahabbatul ibadah itu ialah kecintaan yang bernilai ibadah yang berpahala. Mahabbatul ibadah itu ialah kecintaan yang bernilai ibadah yang berpahala. Bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya mudah, praktis, tapi untuk istiqomah di atas ini. Cara yang pertama ialah hubungan dengan Allah. Melebihi yang lain. Bagaimana surat Al-Baqarah ayat 165? Walladzina amanu asyaddu kufran. Orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melebihi. Baik. Bagaimana kita mencintai Allah? Hanya perlu diri sedikit supaya ganas cara-caranya, ya. Nah, kalau pengen rinci, ya kali saja sebenarnya juga betul sedikit, ya. Kalau betul sedikit, ya, sama orang yang jatuh cinta, ya. Sama orang yang jatuh cinta, tapi sejak mana Allah sama Allah, ya. Nah, tapi rasakan ke mana-mana, ya, di tempat kita. Saya yang pertama di antaranya ialah kata Rasulullah. Kalau kita memang mencintai Allah dengan kecintaan yang tertinggi, kawin aku, wanita satu, lebih yang antara saya menyebut nama Allah yang kita cintai. Saya terlihat, Pak, ya, zikru al-mahbub. Banyak berbicara, banyak ingat Allah. Nah, bagaimana kalau kalian cinta sama orang tua, ya, sedikit-sedikit ingat orang tua, sedikit-sedikit ingat orang tua, ya, beri sesuatu, ini, aku dibuat mengenai orang tua. Kalau kita sama anak kalian, nah, sedikit-sedikit ingat anak kalian, sedikit-sedikit ingat, ya. Nah, mau beri sesuatu, mesti ingat anaknya, ya kan? Selain-lain, saya contohkan yang itu saja. Kemudian yang kedua, cara kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala ialah al-intiyat diambil mahbub, tuduh terhadap perintah Allah yang kita nurut, ya. Suruh tanda cinta, ya. Suruh sholat, ya sholat. Suruh puasa, ya puasa. Haji, ya haji. Ya, sosako, ya sosako. Nurut, sholat. Nah, oke. Kayak orang yang kasmaran itu. Nah, sedikit-sedikit kasmaran. Ya. Komentar ini kasih kok, ya, nah, di situ rutin. Pengen apa? Rutin. Kenapa? Kok merebut cintanya, ya, nah. Oke, itu ya. Demikian pula kalau kita ingin mendapat cinta dari Allah, nurut, kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tidak sabar berjumpa dengan Allah yang tercinta. Ruang sudah cinta kepada sesuatu itu rasanya pengen bertemu, ya. Kalau bisa tiap hari bertemu, ya. Lama bertemu, wah langsung. Bagaimana bertemu, ya. Begitu ya. Rasa dunia ini, wah. Untuk pertama kali. Nah, kalau kita mencintai Allah juga demikian. Kita betul tidak pernah bersumpah dengan Allah. Hati yang memiliki jiwa yang sangat besar untuk bisa bersumpah dengan Allah Subhanahu wa Taala. Nah, ya maksudnya harus siap untuk mati. Nah, berbekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Taala. Ya, mencinta sama Allah. Tapi tidak mau ketemu sama Allah. Kamu waktunya mati, aku bersalah, ya. Rasanya cinta sama Allah. Waktunya mati, ya. Sambut kematian kenalatan saya dengan bekal yang cukup, ya. Nah, supaya tegak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Nah. Oke. Kemudian, mahabbah dari mahbubi wa baiti. Suka berlama-lama di rumah Allah yang kita cintai. Nah, katanya kita sama Allah, ya, kemasir sama Allah, ya. Nah, tak mau berlama-lama aktivitas dalam masjid, ya. Nah, kata orang apa itu kubaca, kalau kita harus masjid langsung lukanya kita ampun, ya. Nah, tanda orang itu cinta dengan sesuatu, kapan lama-lama ya enggak. Ah, saya tak pernah lama-lama kali ini, lama-lama ya. Kalian kalau keadaannya cinta istri, kasar di rumah istri, ya kan? Nah, begitu kan? Nah, cinta sama istri anak yang tanda. Main-main itu kasar dalam-dalam, ya kan? Hai, tapi kan hal dalam-dalam yang tak boleh, ya kan? Nah, ini kasar dalam-dalam di rumahnya Allah, ya. Maka kegiatan di masjid, ya, sholat di masjid, taklim di masjid, ya. Nah, bukti cintaan kita berkuasa dengan Allah. Kemudian, mahabbatu ahbabi mahbub. Kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang kita cintai. Tapi tadi itu sebatas terhadapnya sebagai manusia, tidak sampai apa yang sembah. Saking cintanya sama Nabi dan Rasul sampai sembah-sembah. Saking cintanya sama wali-wali sampai sembah-sembah. Tapi tidak mati sesuai dengan kedudukan mereka sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalah kepada Allah SWT yang terkait masalah ini dan paling penting ialah ibadatul mahbub sampai cinta kepada Allah SWT menyembah Allah dengan mata la syarika, tidak ada sebab. Untuk melakukan mencintai Allah dan kecintaan kali waktu, maka kita hanya untuk Allah. Hidup dan mati kita hanya untuk Allah SWT. hidup dan mati hanya untuk ya Allah. Gitu. Jangan dia yang lain, tapi yang lain lah lain. Ya. Nah, jangan. Nah, hidup dan mati hanya untuk itu. Mau siapa? Allah. Kalau yang lain, siapa? Ya. Satu salam cerita. Ya. Nah, paham. Misalnya sama untuk cerita mengenai makabat beribadah itu kita saya untuk mendapatkan makabat beribadah ialah hukuma yusrifuhu Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Kebaikan, ketakwaan, ya, tauhid, sunnah, dan orang-orang yang ada di kalau kita melakukan itu, yang mencintai ajaran-ajaran Allah dan orang-orang yang ada di atas ajaran Allah, maka kita telah melakukan apa-apa itu ibadah. Cinta terlebih banyak dan sangat ini yang mahabbah yang sama mahabbah yang sama mahabbah syekhi cinta yang bernilai kesirikan. Cinta yang berakibat kesirikan. Yakni mencintai selain Allah sama atau mencintai Allah atau lebih daripada mencintai Allah. Menyamakannya saja masuk dalam mahabbatul syirki. Apalagi mencintai selain Allah lebih daripada mencintai Allah. Maksud mencintai yang lain sama dengan mencintai yang lain, semangatkan yang lain bagaimana kita melakukan Allah. Seakan kita biasa memberi hewan korban untuk Allah, ya kan? Kita melakukan hal yang sama tapi untuk selain Allah. Nah itu namanya lain, menyamakan cinta. Bagaimana lagi dengan orang yang hanya menyembelih hewan korban untuk dipersembahkan kepada selain Allah? Terus tambah banget lagi dengan cinta yang harus ditutup ke sana daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama-sama. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi ilaihi andada yuhibbuna wa yuhibbuna. Sebagai manusia ada yang menjadikan Rasulullah sebagai tampilan dan dina, mereka mencintai tampilan itu sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, mahabbatul maksiyah. Cinta yang bernilai maksiat dan dosa. Tapi tidak sampai pada tingkat kesirikan, ya. Nah, seperti kita mencintai perkara yang haram, mencintai perkara fitnah, mencintai perbuatan manusia, cinta kepada ahli fitnah, cinta kepada ahli manusia. Atau melakukan cinta-cinta yang salah, ya. Nah, bapak itu termasuk mahabbah maksiat, ya. Ada masuk mahabbah maksiat. Waduh, sepatutnya harus putus sama pacar. Kalau pakde mutus pacar ya sudah 3 tahun. Gampang Ustaz bilang begitu. Kapan pacar sudah putus? Kan? Nah, siapa? Kapan enggak mutusnya kapan? Melupakannya ya Yesus. Tapi ya apa? Lama-lama lupa juga. Nah, bagaimana? Siapa? Demikian. Jadi kalau kita lebih lain terus membalas dari jujur, nah, berapa itu? Antara yang hati-hati dengan jahat-jahat mahabbat dan maksir. Ya, inilah yang kena dengan istilah cinta murni. Bukan cinta harimau, cinta murni. Tak tahu sampai dibilang cinta murni ini. Ya, nah, apa memang monyet telah melakukan mahabbat dan maksiat sebagai itu di depan dia sahabat pinjam. Nah, nah, faham. Ya, harus termasuk susah, susah keluar. Ya, kalau keluar mudah kemas-kemasan untuk masuk. Belum selesai itu tinggal. Sahabat-sahabat sama kita. Ya. Bagaimana kita bisa terlalu Ustaz? Sah, nikah saja. Ya. Daripada bermain api. Ya. Berusia. Ya. Kita pilih. Putus atau nikah, sama-sama tak siap, mati saja. Masa berani buat hari tanggung jawab ya, nah. Tapi kalau kamu perhatikan kayak saya pergaulan anak-anak sudah sahih, saya ramah-ramah juga, tapi pergaulan saya, nah. Pertemuan deposinya yang berusia tahun kembangan. Nah, kata isi canggih, ya, canggih. Mahfud manusia ini bisa terang dalam fisik seorang tanpa harus bertemu langsung dengan orang ini. Melalui apa itu? Langsung. Dari fobia. Ya. Facebook, ya, dan lain-lain, ya. Kalau dia sudah tak lisa orang masih dari dia melakukannya, atau dia sebentar bisa sekali jemput ke rumah. Dok tahu tak? Oh, iya. Tahu kok, nah, ah, saya sekarang ini anak muda kayak itu menjadi santer, ya. Mungkin dikirai santer, Ustaz suka teh, kata-kata itu mau kerja siapa apa, ya, kan saya gak bawa perempuan ke pondok, ya, dengan main dari belakang, tapi kok sok ikut saya kak teh lah, itu enak, ya. Untuk melajaknya apa? Apa? Nah, itu bahasa-bahasa kan ini silahkan ya. Untuk mau melaku telepon lama sekali telepon siapa? Umi Ustaz. Oh, Umi. Ya. Seolah-olah siapa pun. emangnya kok kamu gak punya kerjaan yang telepon sama kamu kok lama banget besoknya panas lagi. Coba sih lihat nomor teleponnya, umumnya banyak sekali. Umi kok ngomongnya kayak gini? Gak mungkin lah, kemudian nah dicek. Maksud saya saat Umi di salon gitu. Sekarang semua muka mau apa? Mau sih. Saling sebab itu melalui itu. Bahkan melacak posisinya di mana itu. Nah, kamu tuh tahu gak dia itu siapa? Gak tahu kan? Ya. Kamu kawin dengan sama dia? Gak mau kan? Oh, kita iseng aja. Iseng-iseng. Nah itu. Maka takut dia untuk urusan iseng. Ya. So, kawin gak mau, gak berani. Ya. Nah. Ya kalau kuahnya itu sudah usianya kecil-kecil sudah bisa dikuat. Ya, nah. Saya tahu tidak jelas. Ya. Baik. Ini mahabbatul maksiyah. Siapa yang ialah mahabbatul ajnabiyah. Mencintai perempuan yang bukan mahramnya. Nah. Para otim. Tanpa tidak tadi. Menikahnya. Dan kalau maksudnya kawin nikah saja, nikah saja. Nah, jangan juga butuh adaptasi. Kalau nak menikah itu sama-sama enggak saling mengenal, mana nanti? Ya, madu-madu bandar. Kamu siapa? Sejak itu. Kalau langsung nikah, nah itu cintanya akan bertemu sedikit-sedikit sampai menuju puncak. Oh. Tapi kalau sudah masa batu maksia terlebih dahulu, ya nikah tinggal cintanya. Menurut teori dan penelitian, kasus-kasus remaja semacam itu terbukti mayoritas orang-orang yang sebelum menikah pacaran itu paling sering terjadi konflik rumah tangga. Ya, selingkuh lah, ada istilah pil-pil-pil macam-macam yang tahu. Nah, kemudian tentang sampai istrinya bilang, kamu lain dulu sama sekarang, mulai dulu ya sekarang. Wah, Chris manis sekali kuat. Nah, ketika dia sedang bertemu. Ya, lupa. Lain kalau orang dapat istri gituan, ya. Jadi kan, cocok, terus pelan-pelan, saling lama-lama itu ya. Cintanya seperti ya, tambah lama, tambah cinta, tambah cinta, ya, tambah belum. Kalau seandainya tidak cocok, ya sudah, putus sesuai kejadian lain. Tidak terlalu sesuai dengan. Kalau itu, ya, kalian ternyata kecewa, oh itu ternyata tidak sesuai sama teman kalian, putus. Hai, ya, katanya, saya tidak pernah mengatakan, katanya, putus cinta itu sesuatu yang dia ya. Katanya tapi saya tidak pernah mengatakan, ya. Nah, sangat apa ini? Ya. Nah, na'udzubillah minna, maka betul maksiat. Makanya kita bermain apa ini? Asli dalam hal ini. Maka betul maksiat ialah berlebihan dalam mencintai harta. Maka betul maksiat. Saking cintanya dengan harta, sampai meninggalkan kewajiban. Ya, tak boleh nafas kerja. Kalau saya ini potong besar, bayangkan satu jam bagi saya itu 10 juta. Nah, kalau abad, maksudnya berapa menit? Solatnya imamnya lama lah tu. Ya, belum lagi di sini persiapan yang dunia macam macam yang wajar kan 20 juta. Tidak boleh. Nah, apa kebulan malam bagi gambar karya memang senang harta dengan kesenangan yang luar biasa besar. Baik, kemudian yang keempat, mahabbah tauhidiyah, cinta yang sifatnya tabiat lahiriah. Nah, yaitu cinta kepada orang-orang yang memang layak mendapatkan cinta secara pembawaan. Jadi seorang cinta kepada anak-anaknya, cinta kepada istri-istrinya, cinta kepada dirinya sendiri, ya. Nah, atau cinta kuat. Cinta kepada harta yang tidak berlebihan itu termasuk cinta lagi, tauhidnya, pembawaan lagi. Siapa yang Pak Umar? Hah? Angkat tangan. Berarti dia tidak di atas fitur. Orang yang di atas fitur senang apa ini? Uang, ya. Nah, tapi kalau berlebihan, melebihi fiturnya, masuk dalam masa baru. Maksiat, ya, nah, jadi, salah. Saya jadi mahabbah tauhidiyah ini kepada kita Allah berbuat harus sesuai dengan konsep yang tadi. Kalau keluar dari konsep yang tadi, bisa masuk ke mahabbah maksiat, ya, nah. Nah, termasuk mahabbah tauhidiyah, kalau kelebihan bisa masuk dalam apa ini? Mahabbah tauhidiyah. Nah, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Mukhlis rahimahullah taala dalam perhatian kebanyakan manusia itu melakukan syirik keuluhiyah gara-gara apa ini? Mahabbah tauhidiyah, kesyirikan yang menghasilkan kesyirikan dari itu. Karena salah paham dalam apa ini? Mencintai Allah. Ya, nah, insyaAllah pembahasan yang lain akan kita selesaikan pada pertemuan sebentar sampai cukup. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum. Semoga kita diselamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala kesyirikan. Amin. Ya, Rasulullah SAW. Amin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.